Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima kathira amma ba'd. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang kita tidak mampu untuk menghitung satu demi satu, kecuali dengan menyikapi segenap nikmat tersebut dengan sikap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menjaga hak-hak anak, hak-hak yang harus kita penuhi. Di antara bentuk penjagaan hak itu adalah menjaga fitrah yang ada pada diri anak. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya fitrah anak adalah ia bertauhid semenjak ia lahir, semenjak ia ada di dalam rahim, kemudian ia lahir ke muka bumi. Fitrah bertauhid inilah yang harus kita jaga sebagai orang tua, tentunya memiliki kewajiban yang demikian ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam menyebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisani. Setiap anak yang lahir dalam keadaan membawa fitrah, dalam keadaan ia bertauhid, fa'abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Yahudi, wa yunasiranihi, dan menjadi Nasrani, wa yumajisani, menjadi Majusi, penyembah api. Orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga yang demikian ini. Sebagai orang tua pula kita harus menyadari bahwasannya menjaga fitrah ini sedemikian sulit kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Keberadaan anak senantiasa akan menghadapi berbagai macam kendala. Terlebih kita ketahui berdasarkan apa yang disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya syaitan akan terus menggoda Bani Adam untuk terjatuh kepada perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tantangan untuk menjaga fitrah itu di antaranya adalah dari syaitan laknatullah alaih. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita dalam surat Al-A'raf ayat ke-16-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan karena engkau telah menyesatkan aku, maka sungguh aku akan berupaya untuk menyelewengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian sungguh aku akan mendatangi mereka dari depan mereka dan dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka dan dari sebelah kiri mereka, dan tidak akan kau dapati kebanyakan dari mereka orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita tentang tekad dari syaitan laknatullah alaih untuk terus menggoda Bani Adam, termasuk diantaranya anak-anak kita, agar mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Demikian pula disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Iyad bin Himar Al-Mujashshi, hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathumus syayatin fajtalathum 'an dinihim." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan hadis qudsi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus seluruhnya, dan sesungguhnya syaitan mendatangi mereka, maka lantas tergelincirlah mereka dari jalan agamanya. Lihatlah bagaimana peran syaitan menggelincirkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya mereka dalam keadaan lurus, yang sebelumnya Bani Adam ini dalam keadaan hanif, lurus di atas fitrahnya. Namun kemudian ternyata syaitan memiliki tipu daya, memiliki makar untuk kemudian membujuk, menggoda Bani Adam sehingga kemudian tergelincirlah Bani Adam, manusia tersebut, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ragu lagi bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersemangat menjaga agar diri kita dan termasuk anak-anak kita dijauhkan dari berbagai macam tipu daya syaitan ini. Bisa jadi bentuk tipu daya syaitan ini dalam bentuk media massa, entah itu bernama televisi, entah itu bernama alat-alat komunikasi seperti HP atau yang lainnya, maka penting bagi kita agar senantiasa menjaga anak-anak kita untuk tidak bisa digelincirkan oleh syaitan laknatullah alaih. Dan satu di antara bentuk penjagaan terhadap anak kita, sebagai orang tua hendaklah senantiasa mendoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendoakan mereka di dalam kebaikan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita dalam surat Al-Furqan ayat ke-74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniailah kami dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan yang menjadi penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Doa merupakan amalan ibadah yang penting dalam upaya untuk menjaga agar diri kita, anak-anak kita mendapatkan perlindungan, penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doa agar kita dikaruniai anak-anak yang baik, keturunan yang baik, yang jauh dari makayidus syaitan, yang terselamatkan dari apa yang dilancarkan, dari apa yang dilancarkan oleh syaitan kepada anak-anak kita. Bahkan sebelum lahir anak itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memberikan, untuk mencari perlindungan, untuk mohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari gangguan-gangguan syaitan. Al-hirs ala ittiba'i sunnah hinal jima', bersemangat mengikuti tuntunan sunnah ketika berhubungan suami istri adalah merupakan satu contoh bagaimana upaya melindungi anak keturunan kita dari gangguan syaitan yang terkutuk. Di dalam As-Sahihain, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita untuk berdoa, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan ucapan doa bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Qala alaihi salatu wassalam, thumma in quddira ayyakuna bainahuma fi dhalika wa qudiya waladun lam yadurrahu syaitanun abada. Di dalam doa tersebut disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami dari syaitan. Jauhkan syaitan dari apa-apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kemudian jika Allah takdirkan apa yang dilakukan antara keduanya kemudian membuahkan hasil anak, lam yadurrahu syaitanun abada, maka syaitan tidak akan bisa membahayakan anak yang lahir itu selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah membekali kita untuk melakukan satu proses penjagaan kepada bakal calon anak yang akan dikandung, kepada bakal anak yang akan dilahirkan dari rahim sang ibu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan tuntunan guna melindungi, menjaga, menjauhkan anak keturunan dari gangguan bujuk rayu atau godaan syaitan. Maka jika doa ini diucapkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadurrahu syaitanun abada, syaitan tidak akan mampu untuk membahayakan anak tersebut selama-lamanya. Ini menunjukkan bagaimana doa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertujuan agar anak yang dikaruniakan Allah kepada kita benar-benar dilindungi, benar-benar mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah orang tua memilih waktu-waktu yang istijabah, waktu-waktu dikabulkannya doa, dan kemudian hendaklah mereka, para orang tua, bersabar ketika memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sabar untuk terus berdoa agar kemudian ia dikaruniai anak-anak yang saleh. Inilah pentingnya doa dari orang tua, sehingga kemudian dengan doa itu menjadikan sang anak mendapat perlindungan, penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia dijauhkan dari syaitan. Dan diperhatikan pula, kita harus ingat, manakala kita berdoa, upayakan jangan sampai mendoakan kejelekan kepada anak kita. Jangan sampai terucap dari lisan kita doa kejelekan bagi anak-anak kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Thalathu da'wati mustajabatun la syakka fihinna, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi." Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, tiga doa yang dikabulkan, yang tidak ada keraguan pada doa-doa tersebut, yaitu doa, doanya orang yang dizalimi, yang kedua doanya orang yang sedang safar, sedang bepergian, dan yang ketiga doanya orang tua, doa kejelekan orang tua atas anaknya. Syahid daripada hadis ini, betapa doa orang tua, doa kejelekan dari orang tua yang ditujukan kepada anaknya, termasuk salah satu dari doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya harus berhati-hati. Jangan sampai lisan kita mengucapkan sesuatu yang mengandung permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kejelekan lisan kita, melontarkan kejelekan kepada anak kita, kata-kata kejelekan kepada anak kita. Nas'alullaha salamah wal afiyah wal iyadu billah. Kita memohon keselamatan dan afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan diri kita, termasuk kejelekan-kejelekan yang akan menimpa kepada anak-anak kita. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya doa yang mesti disampaikan, dipanjatkan oleh orang tua kepada anaknya. Dan doa orang tua kepada anak merupakan bentuk inayah, perhatian kepada anak-anak. Maka hendaklah doakan kebaikan bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan sedikit nasihat ini bermanfaat bagi para ummahat, bagi para akhwat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita saat kita menunaikan kewajiban kita membimbing, mendidik anak-anak kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita dalam upaya menuntun anak-anak kita menjadi seorang yang saleh, yang kelak anak itu akan memberikan kebahagiaan, memberikan sesuatu yang berguna kepada kedua orang tuanya. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.